Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah, walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal kitabu kafin an kulli ayatin liman tadabbarahu wa ta'aqqulahu wa 'arafa ma'anihi wa intafa'a bi akhbarihi wa ta'adha bi qasasihi fa innahu yughni 'an kulli shay'in min al-ayat. Maka Al-Qur'an kitabullah cukup bagi orang-orang yang tadabbur padanya, berupaya untuk memahaminya, mengetahui makna-maknanya, mengambil manfaat dengan berita-beritanya, mengambil nasihat dengan kisah-kisahnya. Maka yughni 'an kulli syai'in minal ayat, maka mencukupi dia dari segala sesuatu terhadap segala perkara, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin alladhi yaj'aluna la nahussu bihadhihi al-ayati al-'azimah annana la naqra'u al-Qur'an ala wajhin natadabbaruhu wa natta'idhu bima fihi kathirun minal muslimin illam yakun akthar al-muslimin yatluna al-kitaba litabarrukin wal ajr faqat. Walakin alladhi yajibu an yakuna huwa an naqra al-Qur'an linatadabbarahu wa natta'idha bima fih kitabun anzalnahu ilayka mubarakun hadzal ajr liyadabbaru ayatihi hadhihi hiya thamarah wa liyatadhakkara ulul albab. Akan tetapi yang menyebabkan kita la nahussu bihadhihi al-ayatil 'azimah, tidak meresap di dalam hati kita ayat-ayat yang agung tersebut, disebabkan karena la naqra'ul Qur'an ala wajhin natadabbaruhu, kita tidak membaca Al-Qur'an dengan cara tadabbur. Nah, yakni sebagian kaum muslimin sekedar membaca Al-Qur'an tidak ada tadabbur di dalamnya. Nah, untuk berupaya mengambil nasihat di dalam Al-Quranul Karim dari kisah-kisah yang ada, mengambil manfaat. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin mereka membaca Al-Quran sebagiannya untuk tabarruk wal ajr faqat, untuk menginginkan berkah dan pahala semata. Tetapi tidak memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bukan kita katakan bahwa membaca Al-Quran sekedar membaca untuk tabarruk dan pahala ajr, ini adalah salah, keliru. Tetapi sekedar membaca Al-Quran tidak ada upaya untuk memahaminya, maka yang demikian ini tidak memberi manfaat yang besar atau manfaat yang banyak pada pemiliknya. Nah, sehingga pada kenyataannya tidak bisa merubah diri orang tersebut yang selalu membaca Al-Quran, tetapi sekedar membaca. Nah, akan tetapi yang wajib bagi setiap muslim muslimah ayyakuna huwa yaqra Al-Quran litadabbur, hendaklah dia membaca Al-Quran dengan disertai tadabbur, mengamati Al-Quran tersebut, memahami, mengkajinya, mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun, sebagai barokah. Naam, maka itu adalah pahala bagi yang membacanya. Liyadabbaru ayatihi, tujuannya agar mereka tadabbur, mempelajari, mengamati ayat-ayatnya, mengkajinya. Inilah buah daripada membaca Al-Quranul Karim. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal yang sehat dapat mengambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Selain untuk dibaca, untuk ditadabbur, untuk diambil di dalamnya pelajaran-pelajaran, mawa'idh wa nasaih, naam, nasihat-nasihat, faidah-faidah. Dan tidak akan mungkin kecuali dengan memahami, mengkajinya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, tujuan daripada diturunkannya Al-Quranul Karim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Naam, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang mengikut sertakan Ibnu Abbas dalam pertemuannya bersama dengan Asyiyah Badr, bersama dengan sahabat-sahabat Badr. Naam, yang lebih tua atau jauh lebih tua umurnya daripada Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhu anhum. Naam. Faqala Umar innahu min haitsu 'alimtum fada'ani dzata yaumin. Sesungguhnya kalian sebagaimana yang kalian ketahui tentang Ibnu Abbas, sehingga suatu hari beliau memanggilku, kata Ibnu Abbas, lalu mengikut sertakan aku dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan bersama para sahabat-sahabat. Naam, fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Tidaklah aku melihat bahwa Umar memanggilku dan mengikut sertakan aku dalam pertemuan itu melainkan karena untuk membuktikan di hadapan para sahabat-sahabat tentang keberadaan Ibnu Abbas, mengapa dijadikan sebagai orang yang dekat oleh Umar bin Khattab dan diikut sertakan dalam pertemuan-pertemuannya. Qala ma yaquluna fi qaulillahi ta'ala. Lalu dalam pertemuan itu ditanyakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sebagian para sahabat yang hadir menjawab sesuai dengan zahir ayat, menjawab dari pertanyaan Umar bin Khattab tentang tafsir ayat tersebut dalam surah An-Nasr. Maka dijawab oleh sebagian sahabat bahwa kami diperintahkan untuk memuji Allah, memohon pengampunan apabila kita telah mencapai kemenangan dan Allah memenangkan kita. Sebagian sahabat diam dan tidak memberi jawaban apa-apa. Falam yaqul syai'an. Faqala li, maka berkatalah Umar kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah demikian penafsiranmu wahai Ibnu Abbas? Maka qultu la, aku katakan tidak. Qala fama taqul, kalau begitu apa penafsiranmu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Itu adalah menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyampaikan, memberitahu kepada Rasulullah dengan ayat tersebut bahwa ajalmu sebentar lagi akan tiba. Subhanallah. Ini penafsiran yang luar biasa. Naam, yang membutuhkan pengetahuan secara khusus. Demikian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan jawaban. Idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik. Allah turunkan ayat itu, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, maka itu adalah pertanda alamat ajaluk, ajalmu telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti tatkala ajal itu sudah dekat, semakin hendaklah seorang hamba itu memperbanyak amalan-amalannya. Naam, dari sebelum-sebelumnya. Bertasbihlah dengan memuji Allah Rabbmu, memohonlah ampun kepada Allah. Faqala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu taala an, ma'alamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui kecuali apa yang engkau tafsirkan tadi wahai Ibnu Abbas. Yakni diikrarkan oleh Umar bin Khattab, dibenarkan oleh beliau penafsiran daripada Ibnu Abbas, sehingga terbukti di hadapan para sahabat. Nah, mengapa Umar bin Khattab selalu mengikut sertakan beliau dalam pertemuan-pertemuannya dan memilih beliau sebagai orang yang dekat radhiyallahu taala anhuma. Naam, berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis tersebut, dzakara al-muallif rahimahullahu fi ma naqalahu an Abdullah bin Abbas anna Umar bin Khattab kana yudkhiluhu fi asyyakh Badar wa kana min sirati Umar wa hadihi radhiyallahu taala anhu annahu yushawirun nas dzawi ar-ra'yi fi ma yushkil alayh. Demikian kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Naam, yang menunjukkan pada sejarah sirah perjalanan beliau dalam kehidupannya. Beliau selalu bermusyawarah kepada manusia, manusia yang dzawir ra'i, yang memiliki akal yang kuat. Naam, fi ma yushkil alai, dalam perkara yang menjadi muskilah atasnya. Kama qala Allah taala li nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian kepada mereka, yakni kalian bermusyawarahlah fil amr, dalam setiap perkara, yakni kepada mereka para sahabat, ashabul ra'i wa ashabul aql, yang memiliki akal yang kuat, memiliki pendapat yang baik yang dibangun di atas hujjah. Maka bermusyawarahlah mereka kepada mereka dalam setiap perkara. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Wasyur'iyyatu laysat takwina majlisin lisyura hatta yakuna musyarikan fil hukm, walakinna syura syar'iyya anna waliyal amr idza ashkala alaihi amrun minal umur jama'an nasa lahu min dzawir ra'i wal amanah min ajli an yastasyirahum fil qadiyyatil waqi'ah. Fakana min hadi Umar radhiyallahu taala an wa min sunnatihi al-mashkurah wa sa'yihi al-hamid annahu yushawirun nasa yajma'uhum liyastashirahum fil umur asy-syar'iyyah wal umur asy-siyasiyah wa ghairi dhalik wa kana yudkhil ma'a syiyakh Badar ayya ma' na'am ay ma' kibari as-sahaba radhiyallahu taala anhum Abdullah ibn Abbas wa kana saghira as-sin بالنسبة لهؤلاء fawajadu fi anfusihim kaifa yadkhul, kaifa yadkhul Abdullah ibn Abbas ma'a asyakhil qaumi walahum abna'u mithlihi wala yudkhiluhum. Maka musyawarah yang syar'i bukanlah maknanya adalah membentuk majelis syura, majelis musyawarah, hingga kemudian setiap orang berserikat menjadi kelompok, menjadi anggota di dalam majelis tersebut dalam menetapkan hukum. Tetapi musyawarah yang syar'i adalah seorang waliul amr, yaitu penguasa, apabila menjadi muskilah, menjadi problem baginya suatu perkara atau beberapa perkara, naam, maka hendaklah dia mengumpulkan manusia yang memiliki ra'yu dan sifat amanah, yakni memiliki akal dan pemahaman yang baik dan memiliki sifat amanah. Naam. Mengapa? Dengan tujuan an yastasyirahum fil qadiyatil waqi'ah, agar dia penguasa tersebut bisa meminta pendapat kepada mereka tadi, orang-orang yang memiliki akal yang baik, akal yang kuat dan sifat amanah, dimintai musyawarah dalam perkara suatu kejadian waqi' di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, maka hendaklah kalian memilih orang-orang sahibur ra'i wal amanah, yakni dia ma'ruf. Naam, sudah dikenal bahwa dia adalah orang yang berakal, bukan orang yang naam kurang akalnya. Dia juga adalah orang yang amanah, bukan orang yang biasa berkhianat. Maka ini pantas untuk diajak sebagai teman untuk bermusyawarah. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Juga tentunya yang dimaksud ashabur ra'i di sini adalah yang memiliki ilmu. Naam, tidak mungkin dia adalah orang yang jahil, tidak berilmu, sekalipun dia umurnya tua atau orangnya dewasa, tapi dia tidak punya ilmu syar'iyah, maka dia bukan ashabur ra'i. Naam, tetapi ashabur ra'i adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam ilmu syar'iyah. Naam, dan memiliki kaidah-kaidah yang jelas di dalam ilmu syariat Islam ini. Bukan orang-orang yang ashabu syududat, orang-orang yang memiliki banyak keganjilan dalam pendapat-pendapatnya, lah. Maka orang yang seperti ini tidak dipakai untuk dalam musyawarah, dalam perkara-perkara kaum muslimin, dalam perkara-perkara dakwah. Naam, atau orang yang memiliki sifat khianah, orang seperti ini tidak dipakai untuk dalam musyawarah-musyawarah perkara kaum muslimin. Naam, maka ini adalah diantara ciri dari sifat-sifat ashabus syura, orang-orang yang pantas untuk diajak dalam bermusyawarah. Bukan pula orang yang sekedar emosional, naam, yang tidak dapat menahan hawa nafsunya, tetapi dengan sifat amarahnya yang lebih menonjol daripada sifat ilmiahnya. Ini juga bukan orang yang pantas untuk dijadikan sebagai ahlus syura. Naam. Maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah, musyawarah yang syar'iyah kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah adalah hendaklah memilih orang-orang yang dzawir ra'i wal amanah, pemilik akal yang kuat dan sifat amanah. Fakana min hadi Umar radhiyallahu taala anhu wa min sunnatihi al-mashkurah, di antara petunjuk Umar radhiyallahu taala anhu dan di antara sunnah beliau yang kita berterima kasih padanya, yang telah dicontohkan oleh beliau dan usaha beliau yang terpuji, yaitu bermusyawarah kepada manusia, mengumpulkan mereka para sahabat dan meminta pendapat kepada mereka dalam perkara-perkara syar'iyah dan dalam perkara-perkara siasat. Naam, dalam perkara-perkara agama juga dalam perkara siasat, yakni siasat dunyawiyah, baik itu siasat dalam perekonomian atau dalam dalam jihad, ya, siasat dalam perang atau siasat dalam ilmu keduniaan yang memang pantas dibutuhkan untuk fasilitas para mujahidin kaum muslimin untuk kekuatan mereka. Juga orang yang seperti ini dimintai pendapat, diikutkan dalam syura. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, juga beliau yudkhil ma'asyai badr, mengikut sertakan bersama dengan pembesar-pembesar sahabat Abdullah ibn Abbas, padahal beliau saghirus sin bin nisbatil aula, umurnya masih sangat muda dibanding dengan mereka para sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu ternyata fawajadu fi anfusihim, dengan melihat hal itu muncul dalam benak para sahabat ini tadi sesuatu, mengapa kok Umar bin Khattab mengikut sertakan orang yang masih kecil umurnya seperti ini. Naam, di sini perlu kita lihat apakah para sahabat-sahabat tersebut melakukan tindakan-tindakan taswish kepada Umar dengan tindakan tersebut. Taswish adalah membuat suara-suara kegaduhan yang memberi kekacauan. Naam, atau gembosan-gembosan dalam bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mengkritik Umar bin Khattab. Mengapa dia memasukkan anak yang masih muda, yang masih kecil, sementara banyak sahabat-sahabat yang lebih tua tidak diikut sertakan? Lah, para sahabat tidak berbuat demikian. Tidak melakukan kritikan-kritikan di belakang Umar bin Khattab. Naam, tetapi mereka langsung menyebutkannya, dan kemudian Umar bin Khattab membuktikan di hadapan para sahabat tersebut. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dari hadis yang telah disebutkan oleh Imam, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Bagaimana Umar mengikut sertakan Abdullah bin Abbas padahal di sana sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang lain juga mereka memiliki anak-anak yang sama umurnya Ibnu Abbas, tapi memilih hanya Ibnu Abbas saja. Naam. Ya mungkin kalau kita hal-hal yang seperti ini kita jadikan sebagai taswisan, sebagai takhzilan, bentuk taswis kerisauan, bentuk gembosan, sehingga memunculkan fitnah yang besar. Dari lisan ke lisan juhala pun berbicara. Orang-orang yang tidak punya kompeten dalam ilmu syar'iyah pun ikut mengkritik. Ini adalah fitnah dan musibah yang membuat perpecahan yang pada hakikatnya. Nah, maka tidak pantas bagi seorang akil, seorang yang berakal, untuk melakukan hal yang demikian. Hendaklah mengkritik langsung, naam, kepada orangnya. Kalau memang benar-benar dengan bukti yang ilmiah, naam, maka itu adalah maslahah insyaallah. Adapun menunda-nundanya, tidak melangsungkan kritikan itu, lalu kemudian menyebarkannya di luar, fahada, perbuatan yang seperti ini adalah menimbulkan fitnah yang lebih besar, kerisauan dan bahkan perpecahan dalam tubuh Ahlus Sunnati wal Jamaah sendiri. Naam. Maka tidak pantas ikhwani fiddin azzakumullah. Hendaklah segala bentuk kritikan dalam perkara dakwah atau dalam terkait kepada perkara pribadi yang memberi pengaruh kepada dakwah, hendaklah kritikan itu dimusyawarahkan langsung. Naam, jangan ditunda sehingga menimbulkan terus dan terus pengaruh-pengaruh kepada yang lainnya, akhirnya terjadi kekacauan. Fa nasallallahu assalam wal afiyah. Naam, demikian sunnahnya sahabat. Mereka selalu bermusyawarah. Fa arada Umar radhiyallahu taala anhu an yuriyahum makanata Abdullah bin Abbas min al-ilm wa dzaka wal fitnah. Fa jama'ahum wa da'ah. Maka Umar ingin untuk menampakkan di hadapan para sahabat-sahabat kedudukan Abdullah bin Abbas dalam memiliki ilmu, kecerdasan dan fitnah. Naam, kekuatan akal. Fajama'ahum wada'ahu, maka mengundang para sahabat dan mengundang Ibnu Abbas, lalu menampilkan pada mereka permasalahan, yaitu tafsir dalam suratul Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, dan seterusnya al-ayah. fangqasamu ila qismain, terbagilah para sahabat menjadi dua bagian dalam menjawab pertanyaan. Sebagian mereka diam dan sebagian yang lain menjawab penafsirannya sesuai dengan zahir ayat. Naam. Inna Allah amarana idza ja'ana an-nasr wal fath an nastaghfira ladzunubina wa nahmadahu wa nusabbih bihamdi. Naam, demikian sebagian sahabat menafsirkan sesuai zahirnya. Kalau pertolongan Allah telah datang, hendaklah kita memperbanyak istighfar dari dosa-dosa kita, memuji Allah, bertasbih kepadanya. Akan tetapi Umar radhiyallahu taala anhu arada an ya'rif min magza hadhihi surah. Umar ingin untuk memberitakan kepada para sahabat inti daripada surah ini dalam penafsirannya. Naam. Maka walam yurid an ya'rifa ma'naha tarkibi. Beliau bukan sekedar ingin untuk mengetahui makna secara zahirnya, susunan katanya, lafadznya, kalimatnya. Naam, fasala Ibn Abbas, tapi ada yang diinginkan selain dari itu oleh Umar bin Khattab. Hingga beliau mau bertanya kepada Ibn Abbas dan dijawab itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, yakni tanda dekatnya ajal Rasulullah. Maka ketika datang pertolongan itu menunjukkan berarti Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Naam, ini maknanya. Kalau demikian halnya, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah ibadah. Naam, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha isharatun ila annahu yanbaghi lil insan an yufattina li maghzal ayatil karima fa innal ma'na adh-dhahir alladhi yafham min al-kalimat wat tarkibat hadha amrun qad yakunu sahlan walakin maghzal ayat alladhi aradahu Allah ta'ala huwa alladhi yakhfa 'ala katsirin minan nas wa yahtaju ila fahmin yu'tihi Allah ta'ala man yasha. Di sini ada isyarat sepantasnya bagi setiap insan untuk mengkaji inti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, mengkajinya, mendalaminya, karena makna zahir yang dipahami dari kalimat-kalimat Al-Qur'an dan susunan-susunan kalimatnya ini terkadang perkara yang mudah. Naam, sesuai dengan zahirnya orang selama mengetahui maknanya dapat mengambil pemahaman sesuai dengan zahirnya. Naam, ini mudah, akan tetapi mengeluarkan istimbat-istimbat hukum dari ayat-ayat tersebut, naam, ini yang lebih sulit. Naam, dan ini adalah terhadap orang-orang yang Allah kehendaki naam hidayah taufik baginya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan pemahaman dalam mengetahui lebih dalam, lebih jauh makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an yang kebanyakan manusia tersamarkan dari mereka, sehingga hal yang demikian ini membutuhkan pemahaman, kajian yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qauluhu tabaraka wa taala fasabbih bihamdi rabbik ay sabbihillah mashuban bilhamd falba'huna lilmusahabah wa dhalika li'annahu idza kana at-tasbihu mashuban bilhamdi fa innahu bihi yatahaqqaqul kamal li'anna al-kamal la yatahaqqaqu illa bintifa'il 'uyub wa thubuti sifatil kamal fantifa'ul 'uyubi ma'khudun min qawlihi subhanak li'anna at-tasbiha ma'nahu at-tanzih an kulli naqsin wa 'aybin wa thubutul kamalat ma'khudun min qawlihi wa bihamdik li'anna al-hamda huwa wasful mahmud bisifatil kamilah وليس هو الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء إذ قالوا الحمد هو الثناء على الله بالجميل وبعضهم يقول بالجميل الاختياري وما أشبه ذلك والدليل على ذلك الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فقرأ بين الحمد والثناء. Firman Allah tabaraka wa taala, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Di sini maknanya adalah tasbih, bertasbih kepada Allah yang disertai dengan hamdalah. Subhanallah, pujian, tasbih, pensucian kepada Allah disertai dengan hamdah. Naam, pujian bilhamd. Maka fasabbih bihamdi, ba di situ bihamdi adalah al-musahabah, menunjukkan makna musahabah, yaitu naam, persamaan, persahabatan. Ya, wa dzalika li'annahu idza kana tasbih mas'uban bil hamd, yaitu karena apabila tasbih itu disertai, disatukan, naam, disertai dengan hamdu, pujian, fa innahu bihi yatahaqqaqul kamal, memberi makna perwujudan kesempurnaan. Beda kalau tanpa disertai dengan hamd. Tetapi ketika tasbih itu disertai dengan hamdu, naam, maka memberi makna yatahaqqaqul kamal, perwujudan kesempurnaan. Li'annal kamal, karena kesempurnaan itu tidaklah terwujudkan kecuali dengan intifa al-uyub, dengan meniadakan segala kekurangan. Naam, kesempurnaan tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan meniadakan yang sebaliknya, menetapkan pujian dan meniadakan yang sebaliknya. Maka ini sempurna namanya. Beda kalau sekedar menetapkan saja dan tidak meniadakan lawannya. Ya, maka ini belum tentu sempurna. Ya, sebagaimana pada kalimat la ilaha illallah yang sering kita jelaskan. La ilaha illallah adalah terdapat nafyul wal isbat, penetapan dan peniadaan. Naam, meniadakan sesembahan dan menetapkan satu sesembahan. Ya, kalau menetapkan sesembahan saja dan tidak meniadakan yang lainnya, berarti ini belum tentu di sana tidak ada sesembahan yang lain. Naam, karena terkadang kita menetapkan, belum tentu kita meniadakan yang lainnya. Ini naam, menunjukkan kesempurnaan dalam susunan kata dalam bahasa yang menunjukkan pada kesempurnaan. Naam, sebagaimana kita katakan di dalam masjid ini ada fulan, fulan, fulan, tanpa kita menyebutkan yang lainnya. Naam, kita hanya menyebutkan 10 orang diantaranya. Apakah meniadakan jumlah yang lainnya? Tidak. Tetapi kita hanya menetapkan 10 orang. Tetapi akan sempurna kalau kita menetapkan seluruh yang ada di masjid ini, misalnya 25 orang, lalu kemudian kita mengatakan meniadakan yang lainnya. Tidak ada yang lain selain daripada yang 25. Maka ini sempurna. Naam. Maka kalimat itu sempurna. Demikian pula dalam perkara ini, fasabbih bihamdi rabbik, tasbih yang disertai dengan ba musahabah, yaitu perkawanan, pertemanan, persahabatan yang disertai dengan hamdalah. Maka ini memberi makna kepada perwujudan kesempurnaan terhadap yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disucikan. Naam. Maka intifaul uyub ma'khudun min qouli subhanak, meniadakan uyub, aib di sini diambil dari firman Allah subhanak. Ya, kata-kata fasabbih berarti di sini bermakna sucikan, subhanak. Nah, maha suci Allah diambil di sini penafsirannya bahwa Allah subhanahu wa taala ternafikan, ditiadakan darinya sifat-sifat aib. Kenapa? Karena tasbih maknanya tanzih, pensucian dari segala kekurangan dan aib. Naam. Kemudian thubutul kamalat, penetapan kesempurnaan diambil dari firman Allah wa bihamdik. Berarti susunan kata di sini fasabbih bihamdik, di sini ada penetapan kesempurnaan, ada juga peniadaan lihat dari yang lainnya, lawannya. Naam. Maka terwujudkanlah al-kamal, kesempurnaan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan tasbih dan alhamdu tersebut. Walaysa huwa tsana kama huwa masyhur. Naam, alhamdu di sini adalah sifat yang dipuji kepada naam, muwasful mahmud, yaitu kepada Allah yang dipuji, mensifati Allah yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan alhamdulillah di sini lais sana, bukan maknanya sana, karena ada perbedaan kata alhamdulillah dengan kata sana. Naam, sebagaimana yang masyhur di sisi kebanyakan para ulama, ya, mereka menyatakan, kebanyakan para ulama, alhamdulillah wa sana alallah bil jamil, ya, maknanya alhamdulillah adalah sanjungan terhadap Allah dengan segala bentuk-bentuk kebaikan. Naam, ini sebagian kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa alhamdulillah adalah afsana alallahi bil jamil, sanjungan terhadap Allah dengan perkara-perkara yang baik. Naam. Nah, di sini Syekh mengatakan bukan ini maknanya. Ya, karena beda alhamdulillah dan afsana. Kemudian beliau menyebutkan wa ba'duhum yaqul bil jamilil ikhtiyari wa ma asbah dzalik. Sebagian mereka para ulama menyebutkan bahwa maknanya yaitu menyanjung Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bersifat ikhtiyari. Naam, yang bersifat pilihan. Ya, dan yang selainnya. Naam, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadithul Qudsi, yaitu hadith dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam, kita perhatikan sisi pendalilannya dalam memaknai kata alhamdu dan as-sana, bahwa maknanya berbeda. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah berfirman, "Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antara diriku dengan antara hambaku dua bagian. Salat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Salat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dalam suratul Fatihah. Aku membagi salat, yakni dalam suratul Fatihah, di dalam salat itu menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. Fa idza qala, maka apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamadani rabbi. Naam, maka Allah menyatakan hambaku telah memujiku dengan kata hamda, alhamdu, hamadani. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila hambaku itu mengucapkan ar-rahmanur rahim, maka Allah menyatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjung kata-kata sana. Naam, maka di sini farraqa bainal hamdi was-sana, Allah Subhanahu wa taala memang dengan kata alhamdu dan as-sana dalam hadis yang sahih ini, hadithul kursi. Naam, yaitu alhamdulillah rabbil alamin hamadadi abdi ar-rahmanur rahim athna alayya abdi. Di sini berarti ada makna yang lebih khas pada kata as-sana, bahwa dia lebih tinggi, ya, dibanding dengan kata alhamdu. Naam, ya, yaitu terbukti ketika seorang hamba membacakan ayat Ar-Rahmanur Rahim, Allah katakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, bukan dengan kata hamadadi abdi, hambaku memujiku. Naam, sementara kita perhatikan pada ayat alhamdu lillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Naam, ini umum, ya, segala bentuk pujian umum. Pada ayat yang berikutnya Rahmanur Rahim, di sini khusus, yaitu memuji Allah dengan namanya, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Naam, Allah kemudian menyatakan asna alayya abdi, ya, hambaku menyanjungku. Nah, di sini memberi ada makna khusus pada kata asna dari kata alhamdu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, al-muhim Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan dalam hadithul kursi ini. Naam, wal-muhim kata Imam Ibn Thaymin, annal insan idha jama'a baina tasbih wal-hamd. Kesimpulannya bahwa seseorang apabila mengumpulkan antara tasbih dan alhamdu, faqad jama'a baina itbatil kamal lillah wa nafa naqais anhu. sungguh seorang hamba telah menetapkan kesempurnaan pada diri Allah dan meniadakan kekurangan-kekurangan. Naam, lawan daripada kesempurnaan itu. Kemudian sebagai faedah ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah, bahwa di dalam hadithul kursi ini para ulama juga mengambil istimbat, dan insyaallah ta'ala dalam hal ini jumhur ulama, bahwasanya suratul fatihah juga terkadang diberi nama dengan as-salah. Naam, dengan as-salah. Yang kedua, bahwa suratul fatihah awal ayatnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga basmalah tidak termasuk dalam suratul fatihah. Naam, di sini zahir. Di sini sangat zahir. Allah mengatakan qasamtus shalah, aku bagi al-fatihah itu menjadi dua bagian. Lalu kemudian Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak memulai dengan basmalah, sehingga basmalah tidak termasuk dalam suratul fatihah. Naam, tidak termasuk dalam suratul fatihah. Dan Al-Imam Ibn Utsaimin termasuk salah satu yang berpendapat dengan pendapat ini. Beliau menyatakan, ditinjau pula dari sisi susunan bahasanya lebih dekat kebenarannya, yaitu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiga ayat ini, naam, untukku, kata Allah, untuk Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan untuk hambaku. Kalau tiga ayat pertama memang semuanya mengandung makna untuk Allah, karena kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kemudian kita mengatakan maliki yaumiddin, Allah sebagai penguasa hari kemudian, semuanya untuk Allah. Tapi pada ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini terbagi dua, untukku dan untuk Allah, untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Yaitu iyyaka na'budu, untuk Allah, kepada engkau ya Allah kami beribadah, ibadah untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan, ini untuk hamba, yaitu ditolong oleh Allah, pertolongan manfaat untuk hamba. Sehingga ayat ini Allah katakan baini wa baina abdi, untukku dan untuk hambaku. Nah sekarang ini bagian pertama, yaitu tiga ayat pertama, karena Allah membagi dua suratul fatihah, yang keempat tidak dihitung. Sekarang bagian yang kedua, ya, ini kata Imam Ibn Utsaimin lebih cocok dalam susunan bahasanya, yaitu tentunya juga tiga ayat yang terakhir, karena al-fatihah tujuh ayat. Dan ini sepakat para ulama. Naam, ulama semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah tujuh ayat, sehingga dinamakan Sab'u Matsani. Naam, Sab'u Matsani yakni tujuh ayat-ayat yang naam, merupakan induk Al-Quran yang mengandung seluruh makna Tauhid. Sehingga tiga bagian pertama, tiga bagian kedua, yang satu tidak dihitung karena antara Allah dan hambanya. Ya, tiga ayat yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, naam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini yang ketujuh. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini yang ketujuh. Kalau kita melihat dari sisi panjang pendeknya, maka terjadi kesesuaian mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yang ketujuh. Tapi kalau kita memasukkan basmalah sebagai ayat yang pertama, alhamdu ayat yang kedua, arrahmanir rahim yang ketiga, maliki yaumiddin yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kelima, ihdinas siratal mustaqim yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ini yang ketujuh, maka ini terlalu panjang. Aras dengan ayat-ayat yang sebelumnya dari sisi panjang pendeknya. Nah, maka dari sisi balaghah bahasa Arab, ini dijadikan oleh Imam Ibn Utsaimin sebagai istiqnas, penguat, untuk menguatkan pendapat bahwa basmalah tidak termasuk dalam ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Naam, tetapi yang pertama ayat dalam suratul Fatihah adalah alhamdulillah rabbil alamin, dan terakhir yang panjang terbagi menjadi dua, menjadi ayat 6 dan 7. Maka insyaallah taala ini lebih kuat dari berbagai dalil, ya, ditambah lagi dengan dalil yang lain, yaitu tentang basmalah memang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai ayat yang mustaqillah pada seluruh surah yang ada dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Nah, semua surah diawali dengan basmalah. Iya, suratul Ikhlas, suratul Fatih, suratul An-Nas, Al-Falaq. Apakah basmalah masuk dalam ayat pertama? Jawabannya tidak, sepakat para ulama. Dalam suratul Ikhlas tidak masuk basmalah sebagai ayat pertama. Tapi basmalah dalam semua surah, dia ayat yang berdiri sendiri. Diturunkan oleh Allah berdiri sendiri untuk mengambil berkah dengan memulainya dalam seluruh bacaan kita agar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar dia menjadi pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Sekarang, kalau kita mengatakan Al-Fatihah, basmalah masuk dalam Al-Fatihah, menjadilah dua kali kita akan membaca basmalah. Nah, kita membaca basmalah sebagai tabarruk untuk memulai setiap surah, kemudian kita baca lagi basmalah sebagai awal surah. Ini semua dalil-dalil yang menguatkan bahwa basmalah tidak termasuk dalam suratul Fatihah. Fa insyaallah ini dalil-dalil yang sangat kuat, dan insyaallah taala kita menghargai pendapat ulama yang mengatakan basmalah masuk dalam awal surah, tetapi pendapat yang lemah insyaallah taala dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Dengan waktu 10 menit insyaallah kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Jinayatut Tamayyu'. Naam, li Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala.